Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Fathul Majid, syarah kitab Tauhid lil-imam al-allamah Abdurrahman ibn Hasan al-Syeikh rahimahumullah. Kita sampai pada masail dari bab ke-24, bayanu syai' min anwa'is sihir. Al-ula, beliau sebutkan, annal iyafah wat-tarq wattiyarah minal jibit. Penjelasan bahwa termasuk dari bentuk jibit adalah iyafah demikian pula at-tarq, garis-garis di tanah atau pasir untuk membaca nasib orang atau masa depannya. Begitu pula tiaroh, merasa sial dengan sesuatu. Yafa telah lalu, zajrutoir, melepas burung untuk dilihat kemana arah burung itu. Ke kanan berarti membawa keberuntungan, ke kiri berarti sial. Semua itu dari jibet, dari perkara yang haram. Yu'minuna bil jibti wa taghut. Sifat kufar dari orang-orang Yahudi dan yang sepertinya. Al-thaniyah tafsirul iyafah wa tarq, penafsiran iyafah dan penafsiran tarq dan telah lalu. Yafa tadi dengan burung, tork membaca dengan pasir atau tanah yang digerak-gerakkan. Atsalitsa anna ilman nujum nau' minas sihir, bahwa ilmu nujum termasuk dari bentuk sihir dan telah lalu. Penjelasan yang dimaksud, kalau itu ilmu ta'thir, dengan anggapan atau keyakinan punya pengaruh. Apa yang terjadi di langit sana, bintang-bintang, mempengaruhi kejadian yang di muka bumi, kematian, kehidupan, panas, paceklik, hujan, angin. Artinya membawa kesialan, membawa bencana, membawa keberuntungan, pengaruhnya dari bintang-bintang di langit, maka itu bentuk dari sihir. Karena Allah ciptakan bintang bukan untuk itu. Diciptakan bintang satu, zinatan lissama, sebagai penghias langit. Sehingga indah langit kamu pandang dengan bintang-bintangnya. Yang kedua, alamat. Bin najmi hum yahtadun. Sebagai tanda dan penentu arah. Oh, berarti sana timur. Berarti sana selatan, sana utara, sana barat. Kamu terbantu dengan bintang-bintang di langit. Yang ketiga, rujuman lisyayatin. Fa'atba'ahu shihabun thaqib. Untuk melempar dan membakar para syaitan yang berusaha mencuri pendengaran dari langit. Untuk itu bintang Allah ciptakan, tidak untuk yang lain. Maka terkaan mereka, bintang ini, bintang itu, menentukan nasib orang, begini, begitu. Semua itu sihir dan idea ilmu ghaib. Mengaku-ngaku tahu perkara yang ghaib. Ar-rabi'ah, al-aqd ma'an nafs min dhalik. Mengikat dengan tiupan-tiupan, termasuk dari sihir pula dan telah lalu. Man aqada uqdatan thumma nafatha fiha faqad sahar. Yang mengikat-ngikat dan meniup-niup dengan ludah, duh, duh, duh. Maka dengan itu dia telah sihir, telah menyihir. Yang dimaksud kalau ikatan itu memang ikatan sihir. Dan ada cara dan kaidah tertentu yang mereka pelajari, harus ngikatnya begini, pakai benang ini, pakai cermin, pakai ini, kayu itu. Maka tidak semua ikatan, orang ngikat karton misalnya, ya bukan sihir. Tapi kalau memang itu dimaukan sihir dengannya dan ma'ruf, ada tata cara tersendiri yang mereka jalani. Begitu pula meludah-ludah, setelah diikat-ikat, tuh, tuh, tuh, untuk beroperasi dan berpengaruh kejahatan sihir ini kepada korbannya. Nasallallahu alaihi wasallam. Al-khamisah, anna namima min dhalik. Bahwa namimah pun termasuk sihir. Seperti yang Rasul sebutkan, al-adh atau al-idhah. Ima itu memecah belah, ima itu memutus. Dan kedua-duanya, namimah memecah belah hubungan baik antara dua orang jadi rusak, bermusuhan, berseteru, dan memutus tali persaudaraan, tali persahabatan karena namimah. Maka itu haram dan termasuk sihir. Bahkan telah lalu dengan namimah sesaat saja mampu merusak lebih dari yang bisa dilakukan oleh tukang sihir selama 1 tahun. Tukang sihir pun belum tentu leluasa dengan sihirnya. Tapi namimah dengan kata-kata sangat bisa merusak hubungan antara muslim yang satu dengan muslim yang lain, muslimah satu dengan muslimah yang lain. Maka itu haram perbuatannya, dosa besar pelakunya, termasuk dosa yang diazab di kubur pelakunya, dan haram untuk dipercaya atau diterima apa yang dia sampaikan dari namimah. Fulan berkata, kalau kamu begini, anta namam, jangan diterima, jangan pula dipercaya apa yang dia sampaikan. Man namalak namma alaik, yang bernamimah kepadamu, sadari dia pula pasti bernamimah atasmu. Sebagaimana dia sampaikan kepadamu omongan orang, pasti omonganmu pun akan disampaikan ke orang lain. Itulah namam. Dari kejahilan sebagian orang, kalau mendengar sesuatu terkait fulan, maka omongan itu disampaikan ke fulan yang bersangkutan. Hadza namimah, namam hadza, hadhihi namimah. Mana dengar fulan katanya antum begini begitu, kamu dibicarakan begini begitu. Jahil hadza. Kif dia dengar orang membicarakan fulan dan memang itu jelek, tapi kemudian dia sampaikan ke orang yang bersangkutan langsung, namimah, namam. Nah, maka itu kabairud dzunub, dosa besar. Nasallallahu alaihi wa sallam. As-sadisah anna min dhalika ba'dhal fasaha. Termasuk dari sihir pula sebagian bayan, penjelasan. Artinya telah lalu kalau penjelasan itu untuk membenarkan yang salah, menyalahkan yang benar, untuk menggugurkan hak orang, membela yang batil, maka penjelasan kalau itu yang dilakukan maka itu sihir. Orang terpukau, orang tertipu dengan penjelasan yang dia sampaikan dengan penuh indahnya, dengan bahasa yang manis tapi beracun kandungannya. Semua itu termasuk sihir. Itu 6 kesimpulan bab yang dibawakan oleh muallif. Bab ke-25 beliau katakan, babu maja'a fil kuhan wa nahwihim. Bab tentang para dukun dan yang semisal mereka, centayang atau apa namanya, tukang ramal. Al-kahin walladhi ya'khud min mustariqi sam' wa kanu qabla al-mab'athi kathira wa amma ba'da al-mab'ath fa innahum qalil li'anna allaha harasa as-sama' bisyuhub. Kahin adalah para dukun yang mengambil atau mendapati informasi dari para jin pencuri pendengaran dari langit. Mereka bekerja sama antara si dukun dengan para jin pencuri pendengaran ini. Biasa mereka namakan khodam, ya, ini pembantunya. Artinya dia dibantu oleh para jin ini. Di langit ada berita ini, ada disampaikan ini. Dan mereka seperti ini sebelum diutusnya Rasul banyak. Bukan sekedar banyak, mereka menjadi tokoh di masyarakatnya. Ditakuti, disegani. Kalau ada apa-apa, orang rujuk kepadanya, tanya bagaimana ini, bagaimana itu, bagus enggak, baik enggak, jadi apa tidak. Mau perang pun demikian, kita mau perang bagaimana. Datang dulu ke tukang sihirnya, nanti diramalkan begini begitu, jangan sekarang, ini itu. Semuanya tukang sihir yang menentukan. Sehingga mereka punya posisi sosial yang sangat tinggi di masa jahiliyah. Namun setelah diutusnya Rasulullah SAW, semakin sedikit, karena juga Allah menjaga langit dengan syuhub, syihabun thaqib, dengan bintang-bintang yang membakar, mengejar para jin pencuri pendengaran ini, sehingga sebelum sampai ke dukunnya sudah kebakar dia, angus, dijaga langit oleh Allah. Tadi salah satu hikmah penciptaan bintang, syuhub, syihab. Wa aktsaru ma yaqa'u fi hadhil umma ma yukhbiru bihil jin mawaliyahum minal ins minal asya'il ghaiba mimma yaqa'u fil ardi minal akhbar. Kebanyakannya yang terjadi di umat ini para jin ini tadi mengabarkan kepada para dukun perkara-perkara gaib yang terjadi di muka bumi ini. Akan terjadi ini, akan terjadi itu. Fayadunuhul jahil kashfan, kashafan, wa karamatan. Orang jahil menganggap, oh ini kashaf ini. Kasyaf itu ditampakkannya kepada seorang wali sesuatu yang itu gaib bagi keumuman orang. Orang pada enggak tahu. Tertutup, gaib. Kasyaf dibuka untuk si wali ini. Dan itu dianggap karoma oleh orang jahil. Buktinya betul deh. Fulan itu. Dia sudah meramalkan, mengatakan akan terjadi di tahun sekian, di daerah situ, akan ini, itu. Dan terjadi seperti apa yang dia katakan. Dia tahu dari para pencuri pendengaran tadi, para syaitan. Wa qad ightara bidzalika katsirun minan nas. Banyak yang tertipu. Ya dununa dzalikal mukhbir lahum anil jin waliyan lillah. Sehingga mereka anggap wali Allah si dukun ini yang dapat berita dari jin. Wa huwa min auliya'i syaitan, padahal dia dari para wali syaitan. Kama qala ta'ala, seperti firman Allah, wa yawma yahsyuruhum jami'a ya ma'asyaral jinni qad istakthartum minal ins wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana qala an-naru mathwaakum khalidina fiha illa ma syaa Allah inna rabbaka hakimun 'alim. Dan di hari mereka dikumpulkan oleh Allah semuanya, dikatakan, wahai para jin, kalian telah mendapat banyak pengikut dari manusia. Kata para walinya dari para manusia, ya Allah, masing-masing kami telah mendapatkan manfaatnya. Manfaat manusia dari jin dapat informasi. Curian berita-berita di langit. Atau perkara yang gaib bagi keumuman orang. Fulan dicuri hartanya, dompetnya. Ya orang secara umum gak tahu di mana dan siapa. Jin tahu karena dia juga berkomunikasi dengan jin-jin yang lain. Termasuk jinnya si pencuri. Maka dia informasikan dompetnya itu di fulan. Yang mencuri fulan. Udah dia komat kamit mantra ini itu. Kemudian dia kabarkan uangmu di fulan. Pencurinya fulan. Dan itu manfaat dalam tanda kutip. Yang didapati oleh manusia. Yang didapati jin. Ibadahnya Hanya dituntut dia untuk bayar. Jin tidak akan mau polosan begitu saja ngasih bantuan. Dia menuntut balas budi, disuruh nyembelih, disuruh berkorban, disuruh ini, disuruh itu. Maka seperti kata Allah, an-nar mathwakum, neraka tempat kembali kalian semua. Kekal abadi kalian di dalamnya. Al-Kuhan ini jamak dari kahin. Di jamak Kuhan di jamak pula kahana. Kalau tadi disebutkan mereka menggunakan bantuan para jin, melihat bintang-bintang, ilmu nujum, maka apakah perakiraan cuaca yang juga mendasari ilmu mereka atau hasil perakiraan mereka dengan bintang, dengan sehingga kemudian mereka sebutkan, insya Allah esok hujan di sini, di sana panas, derajatnya sekian, angin kencang di laut, sekian knot atau apa. Maka yang seperti ini para ulama sebutkan tidak termasuk dari sihir ataupun ilmu nujum yang tercela. Karena suhu atau cuaca, udara punya sifat-sifat tertentu. Dan itu pun diketahui dengan his. Dengan sesuatu yang memang bisa dilihat, diraba, dirasa. Bukan sesuatu yang bentuknya abstrak dan maknawi. Tetapi memang hisia. Makanya kemudian mereka bisa perkirakan dengan kaidah ilmunya bahwa seperti ini akan turun hujan. Tentunya dengan masyiatullah, kehendak Allah. Gampangannya kalau kamu melihat awan tebal, hitam gelap di depanmu sana. Ini kamu bisa perkirakan, ini berarti daerah ngantang, hujan deras, ntar lagi. Sihir kamu, ilmu nujum, ya enggak. His, perkara yang bisa dilihat memang. Mengumpulnya awan tebal, banyak, ya pertanda akan turun hujan. Allah Ta'ala takdirkan demikian, tanda-tandanya. Serupa dengan itu, kalau ada kilat, ada halilintar, dan semisalnya. Al-Kahin kembali kepada perkara kahana. di zaman jahiliyah, mereka ini atau sebelum itu yang menguasai masyarakat, yang menguasai kehidupan sosial masyarakat. Sehingga betul-betul masyarakat jahiliyah tertekan dan dihantui, ditindas dan dijajah oleh para syaitan dan para walinya dari para dukun, tukang sihir dan munajjim yang punya ilmu nujum tadi. Sehingga banyak di masyarakat ketakutan dan hal-hal yang semakin menghantui mereka. Ya memang syaitan mampu, memang bisa. Tiba-tiba ada suara mengerikan apa yang dia dengar. Tiba-tiba ada bayangan apa yang dia lihat, seperti ini, seperti itu. Mungkin saja, bukan suatu yang mustahil. Dan memang syaitan menakuti ketika dia tahu orang-orang bodoh ini takut padanya. Dan itu semakin dimanfaatkan oleh kuhan, para dukun. Wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuna birijalin minal jin fazaduhum rohaqa. Seperti yang Allah katakan, dulu banyak manusia, masyarakat itu saking takutnya maka mereka berlindung kepada para jin dan berlindung diri dari sesuatu yang ditakuti ibadah. Tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Maka mereka kalau bermalam misalnya kemalaman tidak bisa melanjutkan perjalanan di gurun pasir, gelap, nggak ada cahaya, nggak ada apa. Ya mereka harus berhenti di sini bikin kemah supaya tidak diganggu. Mereka katakan, a'udhu bisayyidi hadzal wadi min sufaha'i qaumi. Kami berlindung, meminta perlindungan diri dari penguasa lembah ini. Ini jin besarnya, jin seniornya. Agar tidak diganggu oleh anak buahnya, oleh bawahan-bawahannya. Agar tidak usil. Karena memang terjadi, bukan mustahil. Dia tidur di sini, besok tiba-tiba bangun di sebelah sana. Diganggu. Belum lagi yang tadi, tampak sesuatu penampakan yang menakutkan dan mengerikan, suara dan lain sebagainya. Nah, supaya tidak itu, sangat takutnya mereka, mereka berlindung diri kepada pembesar jin, syaitan, di daerah itu, lembah atau yang lainnya. Makanya kata Allah, fazaduhum rohaqo. Maka semakin menambah mereka, kalau mereka ini kembalinya kepada jin, semakin menambah mereka besar kepala, sombong. Wah, berarti aku ditakuti. Sampai mereka berlindung diri kepadaku, minta naungan, minta penjagaan. Berarti betul-betul aku ini tambah besar kepala jinnya. Semakin congkak dan semakin jadi. Atau kalau itu kembalinya kepada manusia, zaduhum rohaqo, semakin ditakut-takuti, semakin diinjak-injak oleh jin. Tahu takut, tambah jadi sudah. Tambah ditakut-takuti. Dan jahiliyah, jahla, masyarakat yang penuh dengan syirik, syirkiyat, penyembahan kepada selain Allah, banyak bid'ah, banyak kemungkaran, banyak maksiat. Makanya kemaksiatan, kemungkaran dan bid'ah, termasuk kufur tentunya terlebih, paling dicintai oleh syaitan, jin. Wa minal torfah, taraif. Kisah yang unik disebutkan oleh Hafidz al-Imam al-Dhahabi rahimahullah, ketika di zaman Imam Ahmad ada yang kerasukan jin, kejang-kejang, wah, teriak-teriak, matanya melotot-melotot. Diruqyah, ketika diruqyah, hasil si jin ini berbicara, mengatakan kepada yang meruqyahnya, jangan kamu ruqyah orang ini, biarkan sampai mati. Gak perlu kamu ruqyah karena dia termasuk yang mengatakan Quran makhluk. Dan itu bid'ah, bahkan kekufuran. Anggapan Quran makhluk bukan perkataan Allah dikafirkan oleh 500 imam min a'immatis sunnah. Jin tahu, syaitan tahu daleman manusia. Seperti yang Rasul katakan, dia ada mengalir bersama sirkulasi darah dalam tubuhmu. Yajri ala ibni Adam majroddam. Maka dia katakan tadi, gak usah kamu ruqyah ini orang, biar sampai mati. Karena dia mengatakan Quran makhluk. Mendapat bid'ah, kufur. Nah, disenangi. Maka mereka hampa, kembali kepada masyarakat jahiliyah tadi, hampa jiwanya dari tauhid al-khalis, hampa jiwanya dari iman yang hak, hampa dari ilmu nafi', hampa dari amal saleh, hampa dari akhlak kerima. Maka ya gampang diinjak, dikuasai oleh para jin. Nah, maka tidak ada yang bisa menghadapi mereka kecuali tauhid dan iman, ilm sunnah dengan ilmu nafi'. Ini yang mengikis, ini yang mengusir. Dan ini yang paling ditakuti dan dibenci oleh syaitan. Makanya kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala an, aku tahu orang yang paling syaitan harapkan kehancurannya adalah aku. Karena setiap kali datang syubhat dari timur, dari barat, aku luluh lantakkan dengan sunnah, dengan ilmu. Maka bencinya minta ampun kepada para ulama. Karena mereka enggak akan laku ketika ilmu, sunnah, dan tauhid itu yang ada di masyarakat. Dan demikianlah, seperti mu'alif sebutkan, setelah mab'ats, setelah diutusnya Rasul, semakin sedikit, semakin gak dipercaya oleh masyarakatnya, semakin tahu kedustaan mereka, mereka hanya makan dan ambil harta orang dengan batil. Karena mereka hidup dari situ. Kaya raya para dukun ini dari dulu. Ini apa? Manu minta ini itu, ya Allah, maharnya sekian juta. Kamu apa? Manu jaga kecantikannya supaya enggak keriput kulitnya misalnya. Kasih tusuk, susuk emas atau apa. Kamu ingin apa? Ini itu dengan bantuan jin. Semakin mereka terkikis, tersisihkan, ya ditinggal, gak ada masukan. Dan demikian kondisi masyarakat Arab sebelum dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dalam kejahiliaan sama seperti masa dulu. Yang menguasai masyarakat para dukun. Bangun rumah nanti harus nyembelih. Kamu sembelih kambing. Dukunnya nyuruh. Permintaan jinnya. Syarat. Kamu harus letakkan ini, harus letakkan itu, harus begini, harus begitu. Segala sesuatunya masuk dukun dalam sosial masyarakat. Dengan dakwah disebutkan itu haram, itu syirik, ini kufur, dibantah. Orang semakin tahu hakikat iman, tauhid, bertawakal kepada Allah, berharap kepada Allah, takut hanya kepada Allah, semakin minggir para dukun ini. Gak laku. Hanya laku pada masyarakat yang jauh dari ilmu. Hanya laris di masyarakat yang jauh dari tauhid. Maka enggak boleh ditakuti. Kalau seperti tadi kamu takut, dia semakin besar kepala. Dan semakin dia takut-takuti. Kamu kalau lewat situ gelap malam, anu kayaknya ada seperti perempuan rambutnya sampai bawah panjang, bajunya putih, kayaknya ngawang, kakinya enggak nempel di bumi. Anu situ lewat situ ada ular besar, lewat sini ada. Ya begitulah syaitan memang inginnya menjajak mentalmu, menghancurkan keberanianmu, tinggal kamu bagaimana mensikapi. Kamu lawan dengan tauhid, kamu lawan dengan zikrullah, kamu lawan dengan ilmu. Enggak ada tempat bagi mereka. Wahakadha. Hanya orang yang hampa yang bisa mereka kuasai. Jiwanya hampa, kosong. Gak ada iman, gak ada tauhid, gak ada akidah, gak ada sunnah, gak ada ilmu. Yang seperti ini jadi makanannya syaitan. Makanya dengan, seperti para masyayikh sebutkan, dengan dakwah Syekh Muhammad rahimahullah, terkikis, hilang. Gak ada. kamu di Saudi sana, Biladut Tauhid, hafizahullah, wafaqahullah, ulataha wa ulama'aha. Hatta kamu jam 1, jam 2 malam mau keluar, tidak ada yang kamu takuti kecuali Allah. Anak kecil hatta, anak kecil umur PAUD 5 tahun, 6 tahun, suruh keluar misalnya tengah malam, lewat gang sana, lewat gang situ, nyelempit, gelap, kecil. Tidak ada yang dia takuti, dengan tenangnya dia jalan. Orang terbiasa terjajah dengan kebodohan, sudah terdoktrin dengan khurafat. Mungkin ini juga warisan kejahilan yang generasi sebelumnya. Ada apa-apa ditakut-takuti dengan yang tidak-tidak. Oh, sana ada wewe gombel, ada gondruwo, ada apa lagi namanya. Ada ini, ada itu. Anak masuk di mindsetnya medeni. Bahaya ini, gelap-gelap. Situ gelap, tidak ada orang. Takut, lewat kuburan. Ini. Kan dari kecil terdidik demikian. Kebodohan yang dimasukkan di kepalanya. Khurafat, syirkiyat yang semacam ini yang didoktrinkan padanya. Al-Muhim bab ini nanti akan menjelaskan tentang perdukunan dan macam-macam bentuk perdukunan yang diharamkan Islam, diperangi dalam Islam, segala praktek bentuk perdukunan dan apa saja itu, insyaallah pada pertemuan depan. Wallahu a'lam, wassallallahu ala nabiyina Muhammad, walhamdulillah.